Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, faedah ya. Man yaqra? Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Faedah. يجب الاستبراء بعد موت المورث لكل موطوءة يرث حملها أو يحجب غيره يرث حملها أو يحجب غيره. Faedahnya ini kata Syekh, wajib istibra. Al-istibra itu istibra'ur rahim, pemastian bebasnya rahim dari bibit, dari bibit janin, dari janin, pemastian bebasnya atau bersihnya rahim dari janin, itu yang dimaksud dengan istibra. Maaf. Istibra ini wajib dilakukan kata Syekh ba'da mautil muwarrithi, setelah kematian pewaris. Likulli mautu'atin, untuk setiap mautu'ah, yakni setiap istri yang digauli yang digauli didatangi suaminya, ya yaritu hamluha, yang kandungannya istibra'u ba'da mautil muwarrithi, wajib istibra'. Apa tadi istibra'? Istibra' upaya pemastian bersihnya atau bebasnya rahim dari janin. Ba'da mautil muwarrith, setelah kematian pewaris. Likulli mautu'atin, istibra' ini wajib bagi siapa? Bagi setiap mautu'ah, setiap istri yang digauli. Ya, yarithu hamluha, yang janinnya akan mewarisi dari muwarits yang meninggal tadi. Aw yahjubu ghayrahu, atau hamal janinnya itu akan menghajab ahli waris lainnya. Ayat baca dulu, falau mata, nanti akan tambah penjelasannya. Falau mata an ummin mutazawwijatin bizawjin ba'da mauti abihi wa an akhwaini syaqiqain, wajaba ala zawji al-istibra'u li'anna hamla ummihi yarithu minhu. Falau mata an ummin mutazawwijatin, kalau ada yang meninggal, meninggalkan ahli warisnya siapa saja? Pertama, ummin, ibu mutazawwijah bizawjin ba'da mauti abih. So, ibunya mayyit yang telah menikah dengan suami yang lain setelah kematian ayahnya. Jadi ibunya itu sudah punya suami baru. Iya kan? Kalau ibunya itu hamil dari suaminya yang baru, status janinnya sebagai apa? Apanya mayit? saudara seibu. Berarti mewarisi kan? Ya. Baik. Wa an akhawain, ahli waris lainnya adalah akhawain syaqiqain, dua saudara sekandung. Ya. Nah, wajaba 'ala az-zawji al-istibra'u. Nah, ini. Wajib atas suami umminya mayit itu tadi. Suami yang baru itu. Ya, tapi menikahnya itu sebelum mati ya. Menikahnya itu sebelum meninggal ini mayit pewaris tadi. Jadi umminya ini posisinya ketika meninggal ini tadi, al-mayyit ini, mayit ini, ketika meninggal, dia meninggalkan ibu yang sudah punya suami yang baru, jadi sudah menikah sebelumnya. Paham ya? Jangan dibayangkan menikahnya setelah ini meninggal, bukan. Jadi dia sudah bersuami. Ketika meninggal dia, ibunya sudah bersuami. Jadi andaikan ketika dia meninggal, ibunya itu sudah hamil dari suaminya itu, berarti kan saudara seibu janinnya itu. Begitu maksudnya. Ahli waris lain yang dia tinggalkan adalah dua saudara sekandung. Maka kata Syekh, wajib ala zaujil istibra, wajib atas suaminya, suami ibunya itu melakukan istibra. Ya. Al istibra. Kenapa? Lianna hamla ummihi, karena janin yang dikandung oleh ibunya mayit, yarithu minhu, mewarisi dari mayit sebagai saudara apa tadi? Saudara seibu. Bagaimana maksudnya istibra'nya? Ini kan mari kita tahu sekarang, ketika dia meninggal, ibunya ini sedang mengandung atau tidak gitu. Ya kan? Kalau ibunya sedang mengandung, berarti ada janin saat dia meninggal. Berarti kan itu mewarisi kan, saudara seibu. Kalau tidak ada, kalau tidak ada janin saat itu, kemudian sehari atau dua hari setelah dia meninggal, misalkan digauli oleh suaminya dan ternyata menghasilkan janin, maka itu kan tidak mewarisi kan? Karena janin itu muncul setelah ini meninggal kan? Ya, maka ini harus dipastikan sebenarnya rahimnya ini ada isinya atau tidak ketika ini meninggal. Maka diharuskanlah sang suami melakukan istibra. Bagaimana cara istibra-nya? Sejak ini meninggal, dia tidak boleh mendatangi istrinya sampai haid. Karena tanda hamilnya seorang wanita ketika tidak haid. Jadi kalau dia sepeninggal mayit ini tadi, dia tidak datang itu istrinya, dia tidak gauli, kemudian ternyata nanti haid, ya, berarti kan dipastikan tidak ada isi karena haid, masih haid. Kalau ternyata tidak haid, ketahuan berarti sudah ada isinya sebelum meninggal, karena dia tidak pernah mendatanginya setelah ini meninggal, jadi berarti sudah ada isinya sebelumnya. Bisa dipahami? Hah? Bisa ya? Nah itu istibra. Kata yang kedua yang yahjud, walau mata an ummin mutazawwijatin bizawjin ba'da abihi wa akhin syaqiqin wajada wa akhin syaqiqin wajaddin wajib ala zawji al-istibra'u li'anna al-hamla yahjubu ummahu. Baik. Kalau meninggal ini contohnya ini sama. Ahli warisnya mutazawwija bizawjin ba'da abi. Sama kan dari sini? Sampai sini sama ya. Nah, jadi ahli warisnya adalah ibunya yang sudah bersuami. Kemudian akh syaqiq. Kemudian jad. kata Syekh, wajib ala zauj al-istibra', wajib atas suami melakukan istibra', karena al-haml liyahjubu ummuhu. Ya, karena al-haml janin itu menghajab ibunya. Nah, dia mewarisi apa tidak? Hah? Kenapa Syekh mengangkat contoh ini untuk contoh yahjubu ummahu dan tidak menyebutkan yarithu minhu, berarti tidak mewarisi darinya ya, tapi menghajab ibunya. Kenapa tidak mewarisi? Siapa yang menutupi dia sehingga tidak mewarisi? Mewarisi apa tidak? Al-hamal. Aku yang syakik mewarisi enggak? Mewarisi. Berapa bagiannya? Mewarisi secara fardu atau ta'asib? Ta'asib. Terus jad? Mewarisi apa tidak? Tidak. Siapa yang menutupi? Jadi mewarisi secara fat atau secara ta'asib? Ta'asib. Mana yang lebih kuat jihannya? Jadi jihannya apa? Ubuwah. Coba disebut jihannya. Bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun. Jadi mana yang lebih kuat? Hah? Jadi tadi jihannya apa? Ubuwah. Hah? Berarti lebih kuat jad daripada akh? Atau lebih kuat akh daripada jad? Yang menutup, yang ditutupi akhun syakik atau jadun? Ini mesti salah satunya yang tertutupin. Hah? Ya, yes, ditutupi oleh jadun. Karena jihannya lebih kuat. Hah? Wajib. Berarti saudara seibunya mewarisi atau tidak janin itu? Kalau dia akhun syak, kalau itu kan saudara seibu jelas ya. Apa syarat mewarisi? Apa syaratnya mewarisi auladul akhli usli Kalau ada aslun warith, mewarisi apa tidak? Hah? Awladil kalau ada aslun warith, mewarisi apa tidak? Mahjub. Berarti tidak mewarisi. Jadi dihajab oleh siapa? Siapa aslun warith yang menghajab dia di sini? Jad. Ah, ini berarti kan agak lupa. Coba di muraja kembali. Coba dibuka dulu. Coba dibuka dulu. Coba kita lihat warisan jad, miras al jad. Mirasuhu kamirasil abi, ala masabab tafsiri. Persis sama dengan warisan bapak. Berarti kita lihat mirasul ab. Al-ab warisi secara fard saja apabila ada far'un warid. Ini bukan ini. Sekarang tidak ada far'un warid. Wa yarithu bit-ta'sibi faqat idza lam yakun lil-mayyit far'un warid. Berarti ini. Berarti mewarisi secara ta'sib karena tidak ada anak kan? Anaknya mayit tidak ada kan? Berarti dia mewarisi secara ta'sib tadi saya disebutkan akhun syakik dia mewarisi secara ta'sib. Jadi tadi sudah di murojaah nubuwatun bunuwatun ubuwatun ukhuwatun berarti jad masuk ke jihad ubuwah didahulukan, berarti akhu syaqiq mahjub, selesai. Jadi paham di sini. Sekarang kita ingin lihat auladul um. Coba lihat mirasnya auladul um. Akh li um atau ukh li um. Apa syaratnya dia bisa mewarisi? Halaman berapa? Tak ketemu? Nih, miras al-akhawat. Mirasu auladul um. Apa syaratnya? La yarithu awladul ummi illa idha lam yujad lil mayyiti far'un warith wala zakarun minal usul warith. Sekarang ada asul warith jad, berarti tidak mewarisi. Makanya Syekh mengangkat contoh ini, tetapi dia menghajab siapa? Menghajab kata Syekh, karena al-hamla yahjubu ummahu umma al-mayyit, yaitu ada dun min al-ikhwah, karena kalau dia satu bergabung dengan akh-syaqiq berarti ada dun min al-ikhwah, itu menghajab dari thuluth ke sudus. Lihat mirathul mirathul ingat untuk sering-sering memurajaah ini. Ahlul fard dan ahlul ta'asib ini. Jadi rasul wa tarithu sudus in kana lil mayyit far'un warith, ini tidak ada. Aw kana lahu adadun minal ikhwah awil akhawat aw minhuma. Wa la farqu bayna an yakuna al ikhwa dhukuran aw inatha aw mukhtalifin asyikha au li'ab au li'um. Jadi satu akh syaqiq tambah satu akh li'um atau ukh li'um berarti ada dominan ikhwa, berarti yahjubuna al-um ila sudus. Ini maksudnya syekh, li'anna al-habla yahjubu ummahu. Maksudnya bukan dia sendiri, gabungan dengan siapa? Gabungan bersama akh syaqiq. Karena yang menghajab dari sulut ke sulut kan ada dominan ikhwah. Kalau satu enggak kan? Jadi maksudnya gabungan dengan syaqiq. Bisa dipahami sekarang? Baik. Cara istibrahnya tadi sudah dijelaskan. Supaya lebih jelas, saya akan nukilkan dari Asy'arul Mufti, Anda bisa catat tentang istibrah. Kata Syekh pada contohnya beda, tapi cara istibrahnya kata Syekh, fanaqul la tujami' hatta tahid al-mar'ah. Ini fanaqul la tujami' la tujami' hatta tahid al-mar'ah. Idha hadat ulima an laysa fi batniha hamlun. Idha hadat ulima an laysa fi batniha hamlun. Kata Sela itu jami kepada khitab kepada suaminya, Anda jangan menggaulinya hatta tahidul mar'ah, sampai wanita itu, si Anda itu haid. Idha hadat, jika dia haid ulima diketahuilah an laisa fi batniha hamlun, bahwa tidak ada di perutnya janin. Jadi jika sudah haid, berarti kan sudah dipastikan tidak ada janin yang mewarisi, ya kan? Atau menghajab. Nah, setelah haid, setelah suci dari haid, bagaimana? Sudah boleh digauli? Sudah boleh. Bukan maksudnya tidak digauli sampai jadi satu kali haid aja. Kan? Dalam syariat, wanita itu diketahui hamil apabila berhenti haid. Nah, seorang istri kalau tiba-tiba kok tidak haid, padahal sudah waktunya haid, itu tanda dia sudah hamil. Nah, jadi kalau dia hamil berarti, kalau dia haid berarti bersih, tidak ada masalah. Jadi kalau tadi ternyata hasilnya dia tidak haid, berarti hamil. Berarti diketahui ada janin dalam kandungannya sebelum ini meninggal. Karena setelah ini meninggal tidak pernah digauli. Ya kan? Baik. Berarti janin itu sudah ada sebelum ini meninggal, berarti dia mewarisi atau menghajab. Faham? Nah, makanya coba kembali lagi ke ini, anak ingin memahamkan kembali. Yushtaratu li'irtil hamli syartah. Dipersyaratkan untuk janin dalam kandungan warisi ada dua syarat. Yang pertama itu kan ya tahakkuk wujudihi hina mauti muwarrithihi. Yang pertama syaratnya an yutahakkaka wujuduhu hina mauti muwarrithihi. Dipastikan, ditahqiq keberadaannya dalam kandungan ketika muwarrithnya meninggal. Ya kan? Wa dzalika bi ahdi amrayn. Hal itu dicapai dengan salah satu dari dua perkara. Pertama, anta doa man fihi hayatun mustaqirratun, nantinya wanita itu melahirkan bayi yang memiliki kehidupan yang tetap, ini sudah dibahas, liduni sitati ashhurin min mauti muwarrithihi, terhitung kurang dari 6 bulan sejak kematian muwarrithnya secara mutlak. Mutlakan apa makna mutlakan? Mutlakan artinya tutau amla, tutau ba'dan mautin muwarrith amla, baik jadi gauli atau tidak, yang jelas lahir sebelum 6 bulan, kurang dari 6 bulan dari kematian, dari kematian muwarrith, maka itu mesti ada dia, baik digauli atau tidak. Kenapa? Kalau dia tidak digauli kan jelas ya. Ya. Kalau dia digauli, apakah mungkin janin itu ada setelah kematian muwarrith? Misalnya setelah kematian muwarrith dia digauli gitu oleh suaminya. Tapi lahirnya sebelum 6 bulan, mungkin? Hah? Sesuai yang kita pelajari, tidak ada bayi yang bisa hidup lahir kurang dari 6 bulan. Artinya berarti dia sudah ada sebelum ini meninggal. Ini makna mutlakan. Jadi kalau dia lahirnya kurang dari 6 bulan sejak kematian muwarrith, digauli atau tidak, itu dipastikan sudah ada sebelum maut al muwarrith. Ini makna mutlakan ini. Mutlakan yakni tutau ba'da mautil muwarrith amla. Yang kedua, anta doa man fi hayatun mustaqirratun li arba'i sinin fa aqal min mauti muwarrithi bi syarti an la tutu'a ba'da wafatih. Yang kedua, wanita itu melahirkan bayi yang memiliki kehidupan yang tetap 4 tahun atau kurang dari 4 tahun dari kematian muwarrith. Bi syarti, dengan syarat wanita itu tidak digauli setelah wafatnya muwarrith. Jadi syarat yang kedua ini bisa diberlakukan kalau syarat berlangsung, yaitu tidak digauli setelah kematian muwarits. Apabila dia digauli setelah kematian al-muwarits, tidak bisa. Karena kalau dia digauli, ada kemungkinan janinnya sudah ada sebelumnya, sebelum dia gauli setelah kematian muwarits, paham? Ada kemungkinan janinnya sebelum kematian muwarits tidak ada, dan adanya ketika digauli setelah kematian muwarits. Masalahnya kan dia lahirnya 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian. Iya kan? Jadi ada kemungkinan sudah ada sebelum muwarits meninggal. Ada kemungkinan janinnya ada setelah muwarits meninggal, yakni hasil hubungan setelah muwarits meninggal. Karena kan lahirnya di atas 6 bulan. Iya kan? Nah, makanya dipersyaratkan. Ini bisa dipakai syarat ini kalau memang tidak digauli. Wadah? Nah. Nah, jadi ini sedikit agak-agak, masalah ini sedikit agak-agak rumit, jadi butuh diulang-ulang. Nah, jadi belum faham. Ada yang mau diperjelas? Wadih antar jami'ah. Mungkin kita sisakan hitungannya untuk besok saja. Nah, yang penting ini benar-benar dipahami nih, sampai di sini. Teorinya sudah selesai. Jadi ini setelahnya ada pembelajaran bagaimana cara menghitung masalah-masalah hamil. Nah, jelas ya? Jadi baik, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.